Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tentang diangkatnya beliau menjadi pemimpin. Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, yang sebab beliau meninggal adalah tikaman dari seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Perbuatannya yang sangat kejam, yang sangat jahat, menikam Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mendekati wafatnya dalam kondisi-kondisi sekarat, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam sahihnya dari Amr bin Maimun, dia mengatakan para sahabat berkata kepada Amirul Mukminin, "Ausi ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, istakhlif siapa nanti yang akan menjadi pemimpin sepeninggalmu." Faqala radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengatakan, "Ma ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar awir rahti." Aku tidak mendapati orang yang lebih berhak terhadap urusan ini melainkan mereka. Mereka adalah alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka. Kemudian Umar sebutkan siapa-siapa saja mereka. Mereka adalah Ali, Uthman, Zubair, Talhah, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang memiliki keutamaan yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enam orang ini disebut dengan ashabus syura. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ashabu syura. Barakallahu fikum. Umar radhiyallahu anhu berwasiat sebelum wafatnya kepada siapa nanti yang akan menjadi khalifah setelahnya. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Maimun, "Thumma qala Umar radhiyallahu anhu," kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Usi al-khalifata min ba'di," aku berwasiat kepada khalifah yang akan memimpin setelahku nanti, siapakah dia? "Bil muhajirin al-awwalin," hendaklah mereka berbuat baik kepada orang-orang muhajirin yang awal-awal. Mereka adalah man salla ilal kiblatain. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-muhajirun al-awwalun di sini maknanya adalah hum man salla ilal kiblatain, orang-orang yang telah salat dengan menghadap dua kiblat. Kiblat pertama Baitul Maqdis, kemudian dihapus hukumnya menghadap ke Ka'bah. Yakni orang-orang awal, muhajirin awal-awal, generasi awal. An ya'rifu lahum haqqahum, hendaklah dia mengetahui hak mereka, mengetahui tingginya kedudukan mereka. Wa yahfad lahum hurmatahum, hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Wa usihi bil ansari khairan, demikian pula aku berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada orang-orang ansar. Orang-orang ansar yaitu orang-orang penduduk Madinah. Alladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, yang menempati negeri Madinah, yang menempati keimanan. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan saudara-saudaranya, yang menolong kaum muhajirin, yang mempersiapkan tempat untuk muhajirin, mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Min qablihim, dari sebelum mereka. Tabawwa'u ad-dar, mereka adalah yang menempati Madinah, wal iman, keimanan. Min qablihim, sebelum kaum muhajirin, yakni mereka berada di Madinah menyambut kaum muhajirin sebelum kaum muhajirin datang ke Madinah. An yakbal min muhsinihim, hendaklah dia menerima kebaikan mereka. Wa an yu'fiya an musiihim, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. wa usihi bi ahli al-amsari khairan, dan aku berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada penduduk negeri. Fa innahum ridul Islam, karena sesungguhnya mereka adalah ridul Islam yang menjadi penolong bagi Islam ini, yang akan membela Islam ini. Wajubatul mal, dan yang memungut harta, harta yang akan diserahkan ke Baitul Mal. Wa ghaidul adu, mereka adalah menjadi penyebab musuh marah. Wa an la yu'khad minhum illa fadluhum, illa fadluhum, dan jangan diambil dari mereka kecuali harta yang lebih an ridahum, sesuai dengan kerelaan mereka. Untuk zakat hendaklah diambil harta yang sesuai dengan kerelaan mereka, harta lebih mereka. Jangan mereka yang fukara, yang masakin, diambil hartanya. Hendaklah diambil harta orang-orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan harta untuk zakat bagi mereka. Wa usihi bil a'rabi khairan, aku berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada orang-orang A'rab. Fa innahum aslul Arab, orang-orang Badui, karena sesungguhnya mereka adalah asal Arab, orang Arab yang sangat bagus bahasanya, yang mereka adalah sumber bahasa Arab, aslul Arab, wa madatul Islam. Ini diantara wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada khalifah setelahnya. Siapa saja nanti yang akan menjadi khalifah setelahku, aku berwasiat kepadanya demikian-demikian. Demikian pula tatkala Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau telah ridha kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam Fadailus Sahabah, dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Utsman, beliau mengatakan tsumma stukhlifa Umar, Umar menjadi pemimpin setelah Abu Bakar. Fa wallahi, demi Allah, ma asaituhu wala asha wala ghashashtuhu hatta tawaffahu Allah. Demi Allah, aku belum pernah bermaksiat menipu Amirul Mukminin Umar bin Khattab tatkala menjadi pemerintah, hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal dunia. Sama Abu Bakar pun demikian juga, sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya. Siapa saja yang akan menjadi kandidat dalam pemilihan khilafah, setelah kita sebutkan tadi ada 6 orang. Amr bin Maimun mengatakan, falamma furigha min dafnihi, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau dikuburkan. Ijtama'a ha'ula'i rahtu, mereka sekumpulan orang tadi berkumpul. Faqala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum, jadikanlah urusan ini pada orang 3 saja di antara kalian. Faqala Zubair, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali, sungguh aku telah menjadikan urusan ini kepada Ali. Wa qala Talhah, Talhah mengatakan, qad ja'altu amri ila Utsman, aku menjadikan urusan ini kepada Utsman. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf, sungguh aku telah menjadikan urusan ini kepada Abdurrahman bin Auf. 3 orang yang mundur, 3 orang yang ij'alu amrakum ila thalathah, dari 6 itu pilihlah siapa 3 yang akan kita pilih, siapa 3 orang saja dari 6 di antara kita ini, pilih siapa saja yang akan menjadi pemimpin, 3 saja yang kita pilih. Kemudian mundurlah satu persatu. Zubair mundur, menyerahkan kepada Ali. Talhah mundur, menyerahkan kepada Utsman. Sa'ad bin Abi Waqqas mundur, menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tinggal berapa orang? Tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Fatanazzala 'anil khilafati thalathatun, 3 orang mundur dari al-khilafah, dari dari yang akan diangkat menjadi pemimpin. 3 orang mundur. Wahum Zubair, siapa mereka? Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bertiga mundur. Fa wa asbahal murashshahun lil khilafah, yang diangkat, yang dijadikan kandidat untuk menjadi pemimpin tinggal 3 orang. Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan li Uthman wa Ali, kepada Uthman dan Ali, ayyukuma tabarra'a min hadzal amri fanaj'aluhu ilaihi. Siapa di antara kalian berdua yang berlepas diri dari urusan ini, yang tidak mau menjadi khilafah, akan aku jadikan dia khilafah. Akan aku jadikan dia sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, aku mundur. Wallahu alaihi wal Islam liyanzura afdalahum fi nafsihi fa uskita syaikhan. Kedua syekh itu diam. Siapa yang dimaksud dengan kedua syekh di sini? Ali dan Uthman. Diam. Faqala Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, afa taj'alunahu ilayya, apakah kalian menjadikan urusan ini kepadaku? Wallahu alayya an la alu an afdalikum. Demi wallahu alayya, dan Allah subhanahu wa ta'ala, alayya an la alu an afdalikum, atasku untuk tidak berpaling dari yang lebih utama di antara kalian. Aku akan pilihkan siapa yang lebih utama di antara kalian. Qala na'am, mereka berdua mengatakan iya. Fa akhadha bi yadi ahadihima, dia pun mengambil tangan salah satu dari mereka berdua, Uthman dan Ali. Fa qala, dia mengatakan, laka qarabatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal kidamu fil Islam. Engkau memiliki kedekatan, kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kidamu fil Islam, dan memiliki peran di dalam Islam. Ma qad alimtu, yang sungguh aku telah mengetahuinya. Ma qad alimta, yang sungguh telah engkau ketahui. Fallahu alaika, fallahu alaika la in amartuka la ta'dilanna. Fallahu alaik. Beliau pun memujinya dan beliau mengatakan, jikalau engkau yang aku angkat nanti menjadi pemimpin, engkau akan berbuat adil. Wala in amartu Uthman la tasma'anna wala tuti'anna. Jikalau Uthman yang aku angkat menjadi pemimpin, sungguh engkau pun akan taat dan mendengar. Berarti di sini beliau sedang berbicara dengan Ali. Thumma khala bil akhar, kemudian beliau menyepi dengan salah satu dari mereka, yakni Uthman berarti. Faqala mithla dzalik, mengatakan yang sama seperti itu. Falamma akhadzal mitsa, ketika beliau mengambil perjanjian, qala, beliau pun mengatakan, irfa' yadaka ya Uthman, angkat tanganmu wahai Uthman. Uthman pun mengangkat tangannya. Fabaya'ahu, maka Abdurrahman bin Auf membaiatnya. Fabaya'alahu Ali, Ali pun membaiatnya. Wawalaja ahluddar fabaya'ahu, dan masuklah penduduk negeri, mereka semua membaiat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Di dalam riwayat yang lain, masih di dalam Sahihul Bukhari, dari Miswar bin Makhramah, beliau mengatakan, anna ar-rahta alladhina wallahum Umar radhiyallahu anhu ijtama'u fatashawaru, bahwasanya orang-orang yang 6 tadi yang diserahi oleh Umar yang akan menjadi pemimpin sepeninggal beliau radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkumpul dan bermusyawarah. Faqala lahum Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, lastu billadhi unafisukum ala hadzal amri walakinnakum in syi'tum ikhtartu lakum minkum. Aku tidak akan berlomba-lomba dalam urusan ini terhadap kalian. Jikalau kalian ingin, aku akan pilihkan untuk kalian dari kalian. Faja'alu dzalikal amra ila Abdurrahman bin Auf, mereka pun menyerahkan urusan itu kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang memilih siapalah, karena ketika itu beliau disegani Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Falamma wallau Abdurrahman amrahum, ketika mereka menyerahkan kepada Abdurrahman urusan mereka, famalan nasu ala Abdurrahman, manusia pun ketika itu condong kepada pilihan Abdurrahman. Ma ara ahadan minan nas yatba haulaika rahat, aku tidak melihat seorang pun dari manusia yang mengikuti sekumpulan mereka itu, wala yata'aqibahu wa malan nas ala Abdurrahman. Manusia hanya condong kepada Abdurrahman. Yushawirunahu tilkal layali. Mereka bermusyawarah kepada Abdurrahman di malam-malam itu. Hatta idza kanatil lailatul lati asbahna minna fabayana Utsman, sampai di pagi harinya ternyata kami berbaiat kepada Utsman. Ternyata yang dipilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Inilah keutamaan Abdurrahman bin Auf. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam sirah Siyaru A'lamin Nubala jilid yang ke-186, wa min afdali a'mali Abdurrahman bin Auf, di antara keutamaan amalan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, azluhu nafsahu minal amri waqta syura. Beliau mengasingkan dirinya dari urusan tersebut di waktu musyawarah. Artinya beliau tidak menjadikan dirinya pemimpin, tidak berniat menjadikan dirinya pemimpin. Inilah orang-orang dahulu, takut kalau memimpin itu takut. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf pun mengetahui keutamaan Utsman dan Ali. Utsman lahu qarabatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali lahu qarabatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu Utsman dan Ali yang berhak dalam hal ini, karena mereka adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan Abdurrahman bin Auf. Wa ikhtiyaruhu lil ummah man asyara bihi ahlul halli wal aqdi. Beliau pun memilihkan untuk umat yang telah dipilih oleh ahlul halli wal aqd, orang-orang yang memilih pemimpin. Fa nahadha fi dzalika atamman nuhud ala jam'il ummati ala Utsman. Beliau pun memilihkan untuk umat ini bersatu di atas satu kalimat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Walau kana muhabian fiha la akhadhaha li nafsihi. Kalau seandainya Abdurrahman bin Auf itu basa-basi dalam hal ini, beliau ingin supaya dirinya tampil, tentu beliau akan memilih untuk hal ini terhadap dirinya sendiri. Cukup saya saja yang jadi pemimpin, kalian tidak usah. Tapi beliau tidak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak. Beliau mengetahui keutamaan Utsman, mengetahui kadar dirinya, mengetahui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Lawallaha ibna ammihi. Kalau seandainya beliau dalam urusan ini condong terhadap keinginannya, tentu beliau akan memilihkan anak pamannya. Kalau tidak dia, yang dicari anak pamannya yang punya kedekatan urusannya, yang punya kedekatan kekerabatannya dengan beliau. Siapa itu? Wa aqrabul jamaah. Jamaah dari enam itu yang paling dekat dengan Abdurrahman bin Auf siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fiik. Inilah keutamaan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih, Ali radhiyallahu anhu tidak kecewa, tidak sedih, tidak iri, tidak dengki. Sam'an wa ta'atan. Tidak mereka, para sahabat itu, saling iri, saling dengki. Tidak mereka itu memerintahkan orang-orang untuk memilih, saya pilih, saya pilih, saya. Tidak. Bahkan tiga di antara mereka mundur, takut. Takut, saking takutnya dalam urusan ini. Saking mengetahui kadar diri mereka. Mengetahui ada yang lebih mulia dan ada yang lebih utama dari mereka. Yang tiga itu mundur. Abdurrahman bin Auf pun mengetahui kadar dirinya. Beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki keutamaan. Abdurrahman bin Auf, la syak, lahu fadlun azim, tidak diragukan. Beliau memiliki keutamaan yang besar. Namun ada yang lebih utama dari beliau. Beliau memilihkan dua orang dari enam itu. Dua orang. Dan yang dipilih oleh beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih, Ali bin Abi Thalib tidak iri, tidak dengki, tidak memprovokasi umat untuk membenci Utsman, tidak menjelek-jelekkan Utsman sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang kalau sudah tidak terpilih, kalau sudah kalah saing menjelek-jelekkan. Tidak demikian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Utsman selaku pemimpin ketika itu. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau sayyarani Utsman ila sirarin la sami'tu wa ata'tu." Kalau Utsman memperjalankan aku, menyuruh aku untuk pergi ke sana dalam perjalanan yang jauh, niscaya aku akan mendengar dan taat kepada Utsman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Utsman bin Affan ketika diangkat, beliau diangkat menjadi pemimpin bil ijma', dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwasanya khilafah Utsman bin Affan adalah sahih, khilafah yang sah, kepemimpinan yang sah bil ijma', dengan kesepakatan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya dalam bab kisatil bay'ah wal ittifaq ala Utsman bin Affan dan al-ittifaq, kesepakatan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian pula Al-Imam Al-Tahawi mengatakan, "Amma bay'u bay'atu Utsman fakanat bay'atu huda wa rusdin." Adapun bay'atnya Utsman adalah bay'at petunjuk dan bimbingan, wastiqamatin dan keistiqomahan, wattifaqin dan kesepakatan, minal muhajirin wal ansar, dari sahabat muhajirin dan ansar, wa ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwahum alaiha. Demikian pula sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mereka bersepakat di atas kepemimpinan Utsman bin Affan. Lam yatanaza'u fi dzalik, mereka tidak berselisih dalam hal itu. Walam yakhtalifu fihi, mereka tidak bertikai. Ridwanullahi alaihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam sahih Muslim dengan syarah beliau, jilid yang ke-15, 121, beliau menyebutkan, "Amma Utsman radhiyallahu anhu fa khilafatuhu sahihatun bil ijma'." Pemerintahan beliau adalah pemerintahan yang sahihah, yang sah bil ijma', dengan kesepakatan. Berapa lama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi pemimpin di masa beliau? Utsman bin Affan diangkat menjadi pemimpin di bulan Al-Muharram di tahun yang ke-24 dari Hijrah. Wa kanat khilafatuhu sintai asyrata sanatan illa layali. Khilafah beliau, pemerintahan beliau paling lama, lebih lama dari Abu Bakar, lebih lama dari Umar, lebih lama dari Ali. Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun kurang beberapa malam. Ini pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau menjadi pemerintah, tatkala beliau menjadi pemimpin, bagaimana kondisi beliau bersama rakyatnya? Bagaimana kondisi beliau bersama masyarakatnya? Tu'addu khilafatu amiril mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu min amiri usuril min amyazi usuril khilafatir rasyidah. Kepemimpinan Utsman bin Affan dianggap termasuk dari kepemimpinan yang paling bagus. Fa fi zamanihi radhiyallahu anhu, di zaman beliau, imtaddat ruk'atul Islam imtidadan 'aziman, Islam pun dikenal, wa wasalat al-futuhat, dan banyak dibuka kota-kota Islam, banyak masuk, ila maudi'in lam tasil ilaihi min qabl, ke tempat yang belum pernah masuk sebelumnya, wa ammar raha wal aman wal amnu wal aman, dan di sana kehidupan yang tentram, rakyatnya makmur, tenang dengan kepemimpinan Utsman. Wa kathuratil u'tiyat, banyak pemberian-pemberian, wa qallatil as'ar, harga-harga pun murah, wa kana radhiyallahu anhu yas'alun nas, kebiasaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya kepada manusia, bertanya kepada para sahabat, an akhbarihim, tentang kabar-kabar mereka, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka, wa yutabi'u syu'unahum, dan mengikuti urusan-urusan mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, membantu urusan-urusan mereka. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Musa bin Talhah, qala, dia mengatakan, sami'tu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa 'alal mimbar. Aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu beliau di atas mimbar, wal muadzin yuqimus shalah. Muadzin ketika itu hendak qomat. Wal muadzin yuqimus shalah. Muadzin ketika itu qomat. Wa huwa yastakhbirun nas, dalam keadaan beliau masih bertanya tentang kabar orang-orang. Yas'aluhum, beliau bertanya kepada mereka, min akhbarihim, dari kabar-kabar mereka, wa as'arihim, dan keadaan-keadaan mereka. Bagaimana kesulitan-kesulitan mereka akan dibantu oleh beliau, subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu